Bagaimana sikap seorang istri saat pikirannya sumpek tapi tidak bisa curhat kepada suami karena suaminya bukan tempat yang baik untuk curhat. Di sisi lain, sang istri tidak mau curhat pada sembarang orang. Tapi di sisi lain, beban pikirannya kadang ingin dibagi dengan seseorang yang bisa menenangkan dan juga bisa memberi solusi yang bisa menjadikan lebih baik. Baik, ketahuilah. Memang ada sebagian kaum laki-laki yang memang tidak bisa diajak diskusi karena mungkin ya lemahnya cara berpikir atau mungkin punya sifat yang emosional, jadi gampang marah. Maka namanya solusi harus, mungkin seorang wanita diperkenankan jika memang suaminya tidak bisa diajak diskusi untuk menyampaikan kepada orang lain, tapi tujuannya untuk mencari solusi. Artinya, sebelum kita ngomong dengan orang tersebut, sudah ada perhitungan. Orang itu adalah orang yang bakal bisa menyelesaikan urusan saya. Dan memang dia tempatnya. Nah, kalau ibu ngomong di dapur, ngomong di pasar, ngomong di warung, itu namanya gunjing dan raka itu. Ibu ngomong asal orang dan gunjing suami dosa gede. Kalau ibu memang punya masalah berat dengan suami yang susah untuk didiskusikan, ibu bisa datang kepada orang yang Anda percaya urusan agamanya, bisa menjaga rahasia, dan bisa memberikan solusi. Kalau ibu cun, memang suatu ketika ada orang, katanya cerita ini hanya Bu Yaya aja yang tahu. Bener nih. Ketemu orang ini cerita, dia datang ke sini. Mas, gak bener nih, dan gak perlu dijawab orang kayak begitu. Ada orang datang kepada kami, siapa yang pernah kok, tapi Anda cerita. Nggak, betul, kalau betul berarti bener dia mencari solusi. Tapi kalau sudah asal orang ceritai, asalnya saya tidak gunjing kok, saya cari solusi kok. Cari solusi kepada orang yang gak ngerti, namanya bohong itu. Gunjing namanya. Jadi kalau memang Anda sebagai seorang istri ingin cari solusi, datang kepada orang yang Anda percaya urusan agamanya soleh. Bisa dipercaya urusan agamanya. Dan dia bisa di dalam dugaan bisa menyelesaikan masalah karena memang tugasnya dia untuk menyelesaikan masalah. Nabi misalnya, datang ke Rasulullah orang punya masalah. Ya Rasulullah, suamiku begini, begini, begini. Diterima Rasul. Atau pewarisnya Nabi, ulama-ulamanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kedukun. Wah, jangan-jangan suamimu sudah mulai bercabang tuh hatinya. Keluar kemana aja dia? Coba kamu ya. Pernah ada rambut. Periksa baju, ada rambut panjang. Macam-macam perdukunan, bukan dukun. Datang ke dukun. Dukun memang memecah. Dukun itu berangkat dari sihir. Sihir itu adalah dari iblis. Yufarriku bainal mar'i wa zawjihi, tugasnya iblis itu dengan ilmu sihir yang diajarkan kepada manusia untuk memecah belah keluarga. Datang ke dukun, ya benar ya. Cari kawan untuk menghancurkan rumah tangga. Bukan di dukun. Orang yang gak ngerti sama sekali. Bahkan kadang setan dalam bentuk manusia. Seorang wanita ngadu kepada sahabat lamanya. Sahabat lama. Dan dia tidak ngerti sahabat lamanya itu memang ahlinya atau tidak. Seneng sahabat lama ini dari dulu saya tunggu-tunggu. Sudahlah suami kayak begitu, tinggalin aja. Kenapa? Nah, setelah tinggalin dicari sama dia. Na'udzubillah. Kan ada kejadian curhat sama kiai, dinikahi sama kiai. Curhat sama apa? Seseorang, tau-taunya apa, diajak umroh bareng atau ya, curhatnya sepanjang umrohnya. Setelah pulang minta cerai dengan suaminya, akhirnya lari dengan yang dicurhatin. Iblis juga yang dicurhatin kan. Curhat itu adalah orang yang sekiranya Anda yakini urusan agamanya. Jadi biasanya di dalam masyarakat itu ketahuan orang bisa diajak musyawarah. Yang kedua adalah secara lahir dia akan bisa bantu untuk menyelesaikan masalah. Jika Anda bercerita kepada orang yang tidak bisa menyelesaikan permasalahan Anda, itu namanya menggunjing, sudah pasti neraka bagi Anda. Na'udzubillah. Kemudian ada tindak lanjut. Setelah kita mengadu kepada seseorang, tentu harus ada tindak lanjut. Tanya, gimana selanjutnya? Mungkin sebagai jadi penengah, itu menjadi hakam penengah. Dipanggil suaminya, diajak ngobrol, dan dia adil. Tidak akan tiba-tiba marah suaminya, enggak. Kalau orang adil, jangan takut. Kalau Anda salah akan disalahkan, Anda benar akan dianggap benar. Baik, harus diselesaikan kalau ada permasalahan. Tidak boleh semuanya itu menjadi bom waktu yang tiba-tiba sudah tidak bisa diselesaikan. Tiba-tiba minta cerai. Kalau tiba seseorang ada tiba-tiba minta cerai, itu tidak serta-merta. Karena kedungan yang sangat luar biasa, sebuah jalinan yang diresmikan di depan Allah, Rasulnya, para ulama, para saksi yang soleh, kok tiba-tiba begitu mudah untuk bercerai? Kalau ternyata beban yang berat itu tentu karena sudah lama tidak diselesaikan, akan membengkak, menumpuk, menumpuk, menumpuk. Akhirnya betul, cerai, gak mau, saya. Subhanallah. Dan problemmu apa sih? Kadang kita yang mencari masalah. Permasalahan itu macam. Kemudian kita juga harus koreksi, jika ada seorang suami yang susah diajak diskusi, itu juga jangan serta-merta disalahkan sang suami. Mungkin cara ngajak diskusi itu sendiri juga harus ada adab dan tata krama. Dengan bahasa yang lembut, bahasa yang baik, ngajak bicara dengan suami. Memang caranya ngomong salah. Kayak di sidang sama, bang sini bang. Tidak, bahasa yang halus. Abang, boleh saya menyampaikan sesuatu? Tentang apa? Tentang saya, kekurangan saya dulu lah. Saya kan selama ini terus gini, sering salah, sering ini, sering itu. Tolong bang saya, pertama saya ingatkan saya. Kemudian setelah itu baru ngomong, waktu itu sebetulnya gimana sih keadaannya, kok sampai saya disalah-salahkan. Padahal ngomong abang kan yang salah waktu itu. Jadi kadang-kadang harus ada strategi dalam kita menyampaikan. Tidak boleh serta-merta. Begitu juga tolong wahai para suami. Sehebat apapun kebaikan yang Anda lakukan, Anda tidak akan bisa melampaui Rasulullah SAW. Anda tidak akan lebih bagus dari Nabi SAW. Sementara Nabi paling bagusnya manusia, terbuka hati beliau untuk menerima pendapat dari istri beliau, Allah. Nabi minta pendapat. Waktu Nabi menyuruh para sahabat Nabi untuk memotong rambut karena terhenti untuk tidak bisa melanjutkan haji, istri beliau mengatakan, ya Rasulullah, Nabi Muhammad mengatakan, mereka tidak mau memotong rambut untuk tahallul. Istri dia mengatakan, ya Rasulullah, engkau memulai tahallul, niscaya mereka akan mengikuti. Nabi minta pendapat. Dan Nabi sering semacam ini. Berapa kali Nabi minta pendapat? Bukan mentang-mentang beliau maksum lalu tidak. Ini ngajari kepada kita. Jadi suami jangan egois, seolah-olah paling hebat. Tidak, minta pendapat. Bahkan membesarkan hati istri pun boleh kita bertanya, ma, kayaknya rumah ini catnya yang bagus gimana sih? Urusan cat rumah pun perlu kita nanyakan istri agar bangga. Kadang istri punya seni yang khusus. Kalau ternyata mendapatkan isi tidak baik, jangan bilang, wah, sudah tanya. Kadang-kadang ini yang kembalikan, istri itu kadang-kadang jeleknya. Kalau sudah ditanya, minta pendapat katanya, setelah dikasih usulan, sudah di otaknya ada sendiri. Di otaknya sudah ada mulai tadi. Kadang-kadang bahasanya terserah, giliran suaminya ngambil tindakan, kok begitu sih? Yang gitu. Kalau terserah itu ya pasrah. Sama suami juga kadang begitu. Jadi kita mendiskusikan itu penting, indah, biasakan loh. Ini hidup itu seperti itu, contoh itu. Cat rumah, gimana sebaiknya rumah kita, rumah catnya ini atau yang gitu. Biru aja bang, gini. Kalau dalam hati sang suami ada, diskusikan mana yang lebih bagus. Lihat, ayo survei, indah, ini. Bisa, jadi jangan egois lah. Sekali merah, tetap merah. Sekali hijau, tetap hijau. Akhirnya betul dicat hijau. Setiap hari diungkit terus, rumah kok hijau. Ini akhirnya anda indah hidup tuh ya. Jadi tolonglah, jangan egois. Istri pun minta, dimintai pendapat. Makanya orang besar itu ternyata justru di saat dia tidak pernah ragu mengambil pendapat orang lain, itu orang besar. Karena menganggap. Jadi besarnya seseorang itu di saat bisa menghargai orang yang perlu dihargai. Bukan besarnya orang itu kalau punya segala sesuatu, tidak. Nabi menghargai istri-istri beliau. Wahai para suami, jangan egois ya. Wahai para istri, jika ingin bermusyawarah, musyawarah dengan cara yang baik. Bimbingan dari Nabi SAW.